Katanya surga itu indah, itu nikmat. Katanya surga itu ada di telapak kaki ibu. Dapatkah aku melihat surga yang dirindukan semua manusia yang ada dalam dunia? Ku ingin rasakan nikmatnya sebelum raga berganti. Katanya surga itu indah, itu nikmat. Oh, katanya surga itu ada di telapak kaki ibu. Dapatkah aku melihat surga yang dirindukan semua manusia yang ada dalam dunia? Ku ingin merasakan nikmatnya sebelum raga berganti. Oh, oh, oh. Apa benar yang aku dengar atau cuma hayal? Ku melihat surga yang dirindukan semua manusia yang ada dalam dunia. Ku semua manusia yang ada dalam dunia. Ku ingin merasakan nikmatnya sebelum raga berganti, sebelum raga berganti. Terima kasih, itu tadi lagu Surga yang Dirindukan, lagu Rani Cinta 2017.